إنا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أخوة في الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم Saya ingat kita sudah habis pasal berapa? Pasal tiga, pasal tiga dalam rububiyah. Pasal tiga. Dah habis ke atau masuk? Baru masuk. Baru masuk. Baru masuk eh? Iaitu alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam kata lain, kalau alam tabi'i ini dia tunduk, dalam barat mengatakan nature law. Ya, daripada segi Islam namanya iradah kauniyah, iradah kauniyah, kehendakkan Allah dalam kauniyah, dalam alam tabii, iaitu kehendak Allah dalam tabii. Kenapa jadi macam tu? Kalau Allah nak api tu tak bakar, tak jadi. Maknanya sungguh pun dia berputar seperti lazim, ikut law dengan khusus. Api terbakar, atom bom meletup, tembak mati, khusus, tak boleh keluar daripada situ. Tetapi Allah nak memberi umat Islam kata ini iradah kaumnya, keluarkan mu'jizat-mu'jizat, keluarkan mu'jizat-mu'jizat. Ini semuanya iradah kaumnya. Mukjizat Nabi-Nabi dapat makanan untuk 10 orang dari seribu, air wudu tak cukup keluar daripada tangan Rasulullah SAW, depan-depan sahabat belah bulan, takkan boleh belah bulan, dan macam-macam lagi. Allah turunkan Al-Quran, Rasulullah yang tak boleh menulis, boleh mengeluarkan satu bahasa yang segala Arab Quraisy yang tinggi bahasanya tak tercapai. Tak sampai derajat itu. Mana dia belajar? Kawan tak boleh sign pun. So ni namanya iradah kaumnya yang membukti bahawa iradah kaumnya membenarkan kebenaran Rasul. Iradah kaumnya membenarkan kebenaran Rasul. Mujizat kerana ada iradah kaumnya yang tak boleh di ubah, tapi boleh diubah. Mujizat jadinya. Tapi iradah kaumnya yang ada pada depan mata kita juga membenarkan Al-Quran. Dia tidak bertentangan. Itu pasalnya Allah banyak ayat dalam Al-Quran suruh melihat alam kaum. Apala yang juru na ilal ibili kaifaku li karabah sama kaifah rupiah ilal jibar kaifah musibat wa ilal awli kaifah sutihat, iaitu melihat alam sekitar, melihat ibil bagaimana dicipta, bagaimana gunung ganang ditegakkan, bagaimana langit, bagaimana ardh, iaitu bumi dilemparkan. Lihat semua ni, bagaimana burung, bagaimana hujan turun tiba-tiba, apa nama itu, ardh, bumi yang kering kentang jadi hidup. Jadi hidup, bagaimana boleh jadi itu? Itu mukjizat sendiri. Yang satu biji menjadi itu bun, itu Allah kata bolehkah kamu cipta ni semua? Ciptalah, panggillah, boleh cipta biji, boleh cipta apa, nyamuk, boleh, tak boleh. Oleh kerana itu di sini kita dapat iradah kauniyah ini ada dua serampang. Satu dia mukjizat, menunjukkan dia ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah boleh ini. Itu dalam iradah kauniyah. Peperangan rasul dengan segala anggota teknologi Quraisy, siap semua aku, siap semua orang ramai, siap kuda ni, tak juga menang. Maknanya segala anggota kuat, tetapi iman tu lebih memenangkan teknologi. Iman boleh memenang atas teknologi. Contohnya dalam 30 tahun umat Islam yang tak ada teknologi gajah, tak ada teknologi kuda pun tak cukup, kuda pun lari, menentang gajah kuda lari. Itu iradah kauniyah. Tetapi Allah nak mengendakkan lain dan caranya boleh menang atas teknologi yang dipunyai oleh Roman. Roman dan Parsi ni teknologi peperangan hebat, hebat habis. Nak perang pakai basi besi, Islam pun apa tengoknya, tapi boleh menang. Kenapa? Iman. Allah nak tunjukkan iman lebih power, dan dibantu oleh malaikat. Malaikat sebelum nak poncung dah terpancung. Malaikat pancung itu dilaporkan oleh Bukhari. Maknanya tentang syurullah yang syurukum, tapi kamu mesti usaha. Sebelum kamu buat dah dapat dah. Tapi Allah nak tengok kita usaha. Itu satu apa namanya, ujian kepada manusia. Dan Allah suruh tawakal, tetapi usaha dengan sedaya upaya serta Allah. Oleh sebab itu tauhid hakimiyah yang sekarang ini, tauhid kita nak menegakkan daulah Islamnya, itu daud apa namanya, iradah kauniyah sebenarnya. Tapi mesti kamu usaha menegakkan iman, iaitu tauhid. Kenapa? Dalilnya Allah mengadakan mukjizat Al-Quran untuk membenarkan kebenaran rasul, kebenaran risalah. Tidak orang tak percaya mukjizat Nabi Nuh membuat kapal. Tahu tak kapal? Nabi Nuh bukan engineer, membuat kapal atas macam mana nak belah kayu ni. Tapi Allah wahyu ke dia, ini bubuh sini dia punya kapal tu saintifik, supaya kaupan itu pun dia boleh tak terbalik. Orang-orang hari ni tengok banyak pakai pi R² punya teori dalam semua bentuk-bentuk distance angle, dia ada pi². Ini menentang iradah kauniyah, namanya mukjizat. Surah-surah umpamanya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam nak menyeberang, takut tak dapat, ada kapal, Allah gerakkan laut. Itu maknanya iradah kauniyah. The laws of physics stopped because Allah want to stop it. Sekarang ini mereka yukmin dengan laws of physics tanpa Allah. Segala kurikulum yang diajar sekarang menggambarkan bahawa ini undang-undang tabi'in habis. Tapi dia kandang pun siapa tabi'in? tanya ni, apa itu tabi'in? Tabi'in, tabi'in lah. Itu pun pusing lah cakap dia. Kan? Tabi'in, tabi'in. Kita nak, kamu kata, kamu saintifik. So, mesti ada sebab-musabab. Macam mana dia kata sebab? Kerana sebab. Sebab bukan sebab apa benda ni. Itu pun pusing. Dia mesti ada sebab-musabab. Sebab akhir. Sebab. Oleh kat itulah dalam dalam pasal tiga ni, perintah kauniyah. Perintah kauniyah, barang-barang yang ada dalam alam semesta, bumi, planet, bintang, haiwan, pohon, dataran, laut, malaikat, manusia pun mesti mengikut perintah Allah. Kalau tak ikut perintah, dia sakit. Kenapa dia sakit? Sakit jiwa lah, sakit kepala lah, sakit, sakit badan lah. Kalau tak ikut sunnah, mesti sakit ni. Tak sakit badan, sakit jiwa. Itu pasal kita puasa. Puasa tu untuk membuang badan. Satu daripada eloknya, nombor satu membuangkan iman, yang kedua membuang toksin daripada badan. Sebaik-baik perubatan. Orang barat-barat sekarang kata the best detoxification is fasting. Real fast, bukan fast dengan air. Sekarang ni orang fast dengan jus. Tapi pakar, pakar segala ulama, ulama yang besar, ulama nutrition, ulama nutrition yang betul-betul apa namanya, pakar kesihatan, yang di doktor sekarang ni bukan pakar kesihatan, dia pakar ubat, bukan pun ubat, pakar drug, drugis, drugis, drug bukan ubat, dia pakar pelali. Dia, kan kalau pelali, ubat maknanya menuju kesihatan. Pelali merosakkan kesihatan. Oh, so dia dah, kita tertipu di situ. Bukanlah kerana drugs tak betul. Ada tempatnya kalau orang accident satu lagi. Ha, bubur lah. Boleh. Boleh pakai. Tapi ada tempat-tempat ni. Kalau tembak, nak potong. Itu bagus. Tapi mesti kena pada tempatnya. Haknya. Dan kata dia doktor kesihatan, tak boleh. Kerana sebenarnya yang kesihatan, doktor kesihatan paling doktor adalah Rasulullah SAW. Itu banyak hadis tip tabi'in. Itu yang nutritionist yang ada di barat sekarang, dia ikut sunnah tapi dia tak tahu itu sunnah. Dia melalui experimentation. Experimentation itu ini jalan. Kerana cip tabi adalah iradah kauniyah. Dan peraturan Islam mengikut iradah kauniyah. Puasa iradah kauniyah. Cara-cara pemikiran iradah kauniyah. So, dalam Islam mengatakan bahawa urutlah sebab-sebab segala penyakit. Dan iradah kauniyah ini penjeriban eksperimen-eksperimen yang dilakukan 20 tahun. Memang makanan lah yang menyebab segala penyakit. Itulah ditahu oleh Islam 1400 tahun dahulu. Oleh Umar bin Khattab, pakar tiba lah, kata, dan sebenarnya ta'am ala ta'am sebab marad, iaitu barang yang dimakan sebelum kadar masuk lagi, itulah sebab sebab penyakit. Kerana barang yang masuk perut tetapi belum sempat dikadam, dicernakan, tiba masuk lagi, dia menyebabkan dia fermentation. Fermentation, fermentation ni dia busuk. Pasal dia tak sempat, tak setengah hadam, masuk 27 kaki, 28 kaki busuk. Fermentation, dia keluar toksin. Itu dah yang sakit kepala. Lalu toksin tu masuk dalam lymph system. Masukkan di sini. Lymph system yang paling cepat masuk, press. Masuk lymph system. Kalau banyak sangat, dia jadi apa? Bulat-bulat. Pakar ilmu sains, hygienic medicine kata, clean the thing dalam 7 hari, that tumor will cease. Pasal lymph dah terbesar, bukan cut. Sekarang dia, kencur dia tak keluarkan kecing cepat-cepat. Kalau ni irrigation, animal masukkan victim ni, kuatkan Indonesia. Dia kata dalam seminggu habis. Benda tu, tapi Yahudi kerana kekuatan dia punya draft system, dia suruhkan perkara ni. Habis-habis. Suruhkan. Semua penemuan-penemuan ini yang kita dah tahu ni yang itu senang. Tapi, pasal kita dah belajar dia punya sistem, dia suruhkan. Pening. Akalah dia senang begitu. Yang sebenarnya. Manusia menyusahkan. Din senang. Pun senang. Tapi 90% hanyut. Berkenaan din sendiri. Maka kesihatan senang. Sahabat-sahabat tak ada di hospital apa. Tak bawa hospital apa-apa. Tapi dia conquer the world. Tak ada hospital apa. Tapi ada army dan trio yang lagi nak kena hospital bawa. Great engine dia. Kan? Tak juga conquer apa-apa. Maknanya Islam tu dinul hak, din yang menyenangkan. Tapi apabila din dah rosak, semua susah lah. Nak musafir susah, itu susah, makan susah. Tak pernah susah, sakit buruk lagi. So dia tak apa, tak mengikut irada kauniyah. So firman Allah, walau aslama mantis samawati wa an wa karhan. Itu padahalnya lah berserah diri segala apa yang di langit dan bumi. Kait dengan suka maupun terpaksa. Manusia ni nak jadi superman tak boleh. Nak makan supermarket punya pun tak boleh. Dia mesti ikut Allah suruh makan benda-benda yang bezat dan tazik. Namanya tazik ni benda-benda yang segar. Apabila dia masukkan, masuk dalam fridge, masuk sama, dia cerita. Sakit lagi. Sakit lagi. Pasal Rasulullah tunjukkan macam mana. Break. Macam mana nak buat break? Buat sini. Burung. Buat break. Cuba dulu. Tapi cuba beli break. On the top of the shelf. Plastic for 2 weeks. 1 week. Semua pun tak makan. Pun fungus pun tak touch. Tapi manusia makan. Itu dia. Irada kau ni. Irada kau. Kau dia itu dari firman bal lahu ma fi samawati wa kullu lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi ada kepunyaan Allah, semuanya tunduk kepadanya. Tunduk kepadanya laws of physics. Laws of physics wa chemistry. Kalau ini apa ni di surah Ar-Ra'd, walillahi yasjudu ma fi samawati wa tau'an wa karam wazila duhum di uduin wa asali rat. Hanya kepada Allah sujud. Sujud maknanya dalam law, namanya dalam kauniyah ni ada nizam law, semuanya tertib habis, ditertibkan habis-habis. Tidak ada yang sistem burung melanggar sistem buaya, buaya tak sistem, tak melanggar sistem parasit. Dia semuanya bantu antara satu dengan lain. Semuanya ribu-ribu jenis-jenis haiwan, ribu-ribu jenis-jenis nabat, tumbuhan, dia saling membantu antara satu dan lain dalam dikatakan ekosistem. Ekosistem. Satu ambil satu lah rosak. Ambil satu dah rosak. Itu maknanya siapa mengatur sistem yang sempurna. Ikut sebab-sebab sains, sesuatu yang diatur mesti ada pengatur. Kalau kita jumpa satu, dalam atas jalan ada merah, lampu isyarat merah, dia hijau, kuning. Takkan tiba-tiba ada. Sebab-musabab. Sains sebab-musabab. Sains yang sebab. Kenapa sebab-musabab dalam alam tabi ini tiba-tiba dia kata tak ada sebab-musabab? Gila. Dia jadi gila. Kenapa gila? Tapi sebenarnya saintis-saintis yang betul-betul saintis, semuanya percaya kepada tauhid uluhiyah. Mesti macam tu. Mesti. Tetapi kenapa jadi kurikulum tak ada tauhid uluhiyah? Kerana yang membuat kurikulum adalah yang tetapi dia menulis, dia yang menulis, dia yang memencongkan. Yang sebenarnya kita boleh dapat buku-buku saintis-saintis yang dapat Nobel Prize winner, dia percaya kepada tauhid uluhiyah. Mesti dah. Itu pasal dia dapat Nobel kan? Ha? Cuma percaya. Kalau tengok buku tu, percaya kepada tauhid uluhiyah. Tengok orang ramai. Tapi percayaan tu dibuang, ambil dia punya teknologi. Cuba juga lah Muslim. Dia barat kena sains melalui 700 tahun discovery oleh saintis Muslim. Dia ambilnya. Tapi akidah buang, ambil dia punya teknologi. Lepas tu bohong dengan kepada orang ni. Dia yang buang. Dia yang buang. Dan bohong dengan kepada orang, orang Islam sendiri. Kita yang discover. Islam tak bawa apa-apa. Islam dinun mutarajah. Gunung-gunungnya. Caveman punya. Kata pembohong kan? Sampai hari ini banyak saintis yang percaya ni dia ini satu satu konspirasi, satu pengasih against God and man, against God and man. Dan kalau kita tak ada orang yang menerang macam ni, percaya habis. Dia dia mengimankan, memindahkan iradah kauniyah kepada humanisnya. Humanisnya iaitu manusialah, manusia saintislah menjadi Tuhan. Percayalah kepada saintis. Percayalah kepada sains. Apabila dia berjaya membuat manusia berjaya kepada percaya kepada sains, kuasa adalah di tangannya. Itu telah jadi sekarang. Sudah terjadi sekarang. Kerana kurikulum sekularisme yang diajar di sekolah berdasarkan kepada humanisme. Tukar segala-gala reference kepada pencipta, kepada undang-undang tabi'in. Sekarang undang-undang tabi'in. Dan orang kesian budak ni tak soal apa itu doa undang-undang tabi'in syarikat. Rasa ajaran itu ada satu propaganda untuk merosakkan kepada tuk-tuk nak entuk kamu kamu percaya kepada Allah ini, ini karut ni karut. Tengok kita tengok sistri kita di Eropah, dia mencela orang cantik. Betul pun dia bakarnya Galileo, dia bakarnya Bruno. Tapi kita tak bakar apa-apa. Kenapa disamakan sejarah Kristian yang zalim kepada sains disamakan kepada sejarah orang Islam? Islam yang membawa lampu sains kepada Eropah. Ini satu propaganda hebat. Dan orang Islam percaya pula. Dan dia buat di museum-museum segala perjumpaan dalam perubatan, perubatan ke fizikal tak ada nama Islam. Tak ada. Padahal semua ni daripada Islam semuanya. Bukan nama. Bukan nama. Dan dia ciplak 1010 kali ganda. Ciplak. Ciplak the discoveries from the Muslims. Baik dari bidang sains, dari bidang chemistry, baik bidang perubatan. Habis-habis. Yang ajaib secara ajaib Ibnu Sina saja dia gempa. Di universiti satu universiti Princeton kan ya? Oh, Princeton. Satu. Ada kepala di depan tu Ibnu Sina kepala. Kenapa Ibnu Sina? Angkanya kalau kita sedidik-sedidik Ibnu Sina siapa nama tu Tahliah Ulumuddin punya Imam Ghazali pun kata ini kafir, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Dia tak percaya Quran, dia tak payah tak pencipta habis-habis. Dia percaya kepada kepada laws of nature. Dia percaya kepada kepada semuanya, kepada kebolehan manusia, sehingga rasul ini bukan buat mukjizat apa-apa. Dia taklim dengan kuasa usaha dia, dia boleh buat mukjizat. Ah, begitu sekali. Itu dia tampilkan oleh Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali pun problem juga. So ada di sini umat Islam disonggokkan dengan pemikir ilhad, namanya eki, daripada kalangan pakar-pakar ilmu dalam perubatan, pakar-pakar ilmu dalam fizik, filosofi, yang akidah dia tak kesong dikedepankan. Dan ribu-ribu saintis Islam yang belakang, yang pakar-pakar yang bilang sain, ditukar namanya jadi orang putih. Orang putih dia ambil ceplak pasal orang ni akidah dia betul. Itu yang jadi sebelum kita bangkit, kebangkitan umat Islam, sahwah Islam ni, kebangkit Islam. Orang Islam tu saya fikir ni dia kerja dia juga kan. Dia dah bersedia semua buku-buku dia, ha, kebangkit. Tak tentu lah. Tiba-tiba dah siap. Kau nak jadi PhD, ha, kita ada universiti di Osborne, di ada Washington, di London, dah ada faculty science, faculty Islam dah ada. So kita hantar sana nama-nama. Sekarang dia balik, dia petik buah ni sekarang. Habis petik lah, dah buah habis. Dah disedia Azhar, dah disedia habis lah. Kurikulum dah jadi, dah diputar belik. Bukan setahun, bukan 10 tahun, 200 tahun. Zaman Napoleon dah dirosak. Napoleon adalah seorang Freemason. Dan dia lah kata, aku sekarang dah menjadi Muslim. Heboh orang Barat menentang dia. Napoleon adalah Muslim. Tapi yang kena Muslim tipu seperti Kamal Atta. Kamal Atta kata, aku percaya Muslim. Saya ni orang ada sunnah berjamaah. Orang-orang ikut dia. Tiba-tiba dapat kuasa, bunuhnya ulama Islam, habis dia bunuhnya. Dia Yahudi yang ni. Supalah Napoleon. Lepas tu siapa namanya, Kromo, seorang Yahudi, governor di Mesir, bawa Jamaluddin Afghani Asyik Jamaluddin Afghani Asyik pergi kepada Afghanistan. Jamaluddin Afghani pergi Mesir, Jamaluddin Afghani As-Sunni, dia tukar-tukar. Dia adalah satu orang Freemason tertinggi di dunia, dihormati di Rusia. Dia ada lodge di Rusia, ada lodge di London, ada lodge di Amerika. Dia jadi mendidik Muhammad Abduh. Muhammad Abduh jadi Vice Chancellor Azhar. Maka dia tukarlah habis-habis kurikulum. Jadi ramai hari ini orang Azhar keluar-keluar tak tahu apa-apa. Tak tahu Salafi pun tak tahu, Wahdatul Wujud pun tak tahu. Dan keluarlah slogan atau usaha takarruf, iaitu mendekatkan sunnah, sunni dan syiah. Ini usaha untuk menciahkan Islam, bukan nak membetulkan syiah atas nama mendakwa orang ke Islam. Pandai. So oleh kan itu, apa nama, ini satu apa ni, satu pembohongan besar-besar yang dirancang begitu rapi, bukan 10 tahun 200 tahun siap dengan faculty Islamnya, siap dengan Mustah Sidikinya, siap dengan Mustah Sidikinya, apa ni? Mustah Sidikin dengan bahasa kita tu, orang yang study Islam, bukan nak jadi Islam. Orang yang tadi merosakkan daripada dalam dan mengajar Islam dari pandangan Barat dan membaratkan umat Islam, bukannya nak mengislamkan orang yang kafir. Dia belajar Islam untuk membaratkan umat Islam. dan supaya umat barat menahu memahami Islam melalui panel-panel orientalis yang memburukkan Islam dan mentomah Islam. Orang-orang ini sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang penuh dengan nafsu. Tuduh nak kuasa dunia. Mukjizat-mukjizat ini semuanya tricks, okay? Kebolehan manusia. Tetapi dia adalah satu leader, the world, one of the world's leaders. Tetapi atas daya sendiri, cerdik, cerkas. Itu dia begitu. Itu pasalnya dia. Who is the world leaders? Nabi Muhammad included as a world leader. Orang Islam pun tak tahu ini satu penipuan. Mana world leader? Dia Nabi, kan? Leader of the leaders. Umat Islam kan begitu. Habis. Semua menjalankan tugas dan peranannya dalam makhluk-makhluk ini masing-masing satu berjalan menurut aturan yang sangat sempurna, very very tanzim, sangat mengikut nizam. Kalau ada nizam, pencipta sama sekali tidak memiliki sifat kurang, lemah dan cacat. Fargi'u karatain, lihat sekali, adakah kamu lihat cacat, kecacatan Allah yang mencipta dalam surah Muluk. Dan situ ada surah-surah menyuruh kita lihat betul adakah laws of nature ni ada cacat mana-mana. Tak ada. Tengok lalat tu boleh naik turun, naik turun. The best helicopter tak boleh buat macam tu. Ada cacat. So, macam mana kamu pula tu? Itu pasalnya dalam Al-Quran ni challenge manusia. Panggil siapa-siapa kamu, buat satu surah cukup, buat lalat cukup. Jika kamu Tuhan, kamu itu Tuhan itu kusabbihu lahu ma kusabbihu samawati sab'an wal ardu wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabtahu tasbihahum. Langit dan tujuh bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan bumi. Bagaimana dia bertasbih? Bagaimana? Tetapi kamu sekian tidak memiliki tasbih mereka. Itu namanya laws of nature. Nak tahu tasbih kimia, kita mesti tahu dia punya sifat-sifat kimia. Sifat materi apa? Itu sifat-sifat. Itu tasbih dia. Dia tak keluar, dia tak lari. Sulfur macam bersifat, berpuluh-puluh sifat. Dia tak lain. Tak tunduk dengan tepat. Dia punya boiling point sini, vaporizing point macam ni. Kalau makan macam ini, dia punya antidote macam ini, color dia macam ini, weight dia macam ni, specific density dia macam ini, volume punya macam ini, dia punya weight macam ini, molecular weight macam ini, atomic weight. Itulah dia. Tertunduk. Dia tak boleh tukar dia punya atomic weight. Dia tak boleh tukar specific gravity. Tak boleh tukar color dia. Tak boleh dan bagi benda ni. Tak boleh tukar sifat dia kepada sesuatu. Dia boleh combine dengan ini. Dia tak boleh combine dengan ini. At certain temperature. At certain pressure. So, oleh kerana itu, dia tasbih. Selain itu, dia tasbih juga. Tapi itu kita tak tahu. Macam mana dia tasbih. Tetapi kita dah nampak dia sesuatu nizam yang dikatakan iradah kau ni. Iradah kau ni semuanya tunduk kepada perintah kau ni Allah. Macam mana dia tunduk? Dia tunduk kepada nizam. Kita tunduk kepada nizam. Tunduk kepada nizam. Orang yang berakal pasti merenung makhluk-makhluk ini semakin yakin dia semua dicipta dengan hak dan untuk yang hak. Bahawasanya dia diatur dan tidak ada pengaturan selain daripada pencipta. Semuanya menyakini sang pencipta dengan fitrahnya. mereka Ibn Taymiyah mengatakan mereka tunduk menyerah pasrah terpaksa dari berbagai segi. Di antaranya, nomor satu, kenyataan bahawa mereka sangat memerlukan Allah. Iaitu apabila tengok alam tabi'i, dia mesti Allah buat kepatuhan mereka kepada qada dan qadar kehendak Allah yang ditulis atas mereka. Kehendak Allah ditulis, sifat-sifat ditulis. Permohonan mereka kepadanya ketika dalam keadaan darurat, iaitu manusia ini kepada manusia pula, manusia tetap memerlukan Allah, tetap mesti dia manusia, umur dia kata-kata 100, dia tak kata aku nak 200 tak boleh. Allah dah katakan dia 100, Allah kata umur. Dan dalam keadaan darurat dan kesempit, tetap dia kata, oh my god, macam fisat ni, Allah pun dia kafir. Macam tetap dia akan lihat kepada langit meminta pertolongan dalam darurat kesempit. Seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah sekerja dan ikhlas. Ini berubah kepada manusia, berubah kepada manusia selepas dia sebagai satu makhluk juga, seorang makhluk yang hanya diberi kebebasan. Lain tak bebas, umur dia tak bebas, kala dia tak bebas, tinggi dia tak bebas, cakapan dia tak bebas, dia tak boleh terbang, dia tak boleh jadi salva. Tetap manusia, dia tetap tak puasa, dia tak sihat. Dia kalau tak puasa satu minggu sekali, dia mesti tak sihat. Dia mesti bangun. Puasa tu esen tu, seperti mana satu kereta tapi dia tak grease, dia rosak. Lama-lama dia syukur manusia tu pun lama-lama saya suka dia kena sampai dalam lagi teruk dia. So itu iaitu Allah mencipta dia mesti ikut sunnah, mesti ikut sunnah, kerana sunnah itu selari dengan irada kau ni. Nak tak nak, engkau mesti ikut sunnah. Itu pasal brain kita, kita punya roh kita memerlukan sunnah selari dengan batin dan jisim. Berarti sama tunduk kepada perintah Allah reda dan ikhlas lagi. Dan begitu pula kita mendapat cubaan dan dia sabar menerima, dia suruh dia sabar. Jadi dia tunduk dan patuh dengan reda dan ikhlas. Jadi oleh kerana Allah mengajar kita macam mana menimpa sesuatu musibah, Allah ajar. Siap macam mana nak buat, ajar supaya dia selamat. Itu pasal sunnah ni menyelamatkan manusia sebagai satu pencipta. Tapi dia tak ajar sih sabar kepada yang lain, kepada anjing ke, kepada lembu ke. Pasal dia tak payah, tak payah ada sabar, pasal dia tidak masukkan ikhtiar dalam dia punya brain. Oleh itu, sedangkan orang kafir itu manusia, maka dia tunduk kepada perintah Allah dengan sifat kauniyah. Sunnatullah dia kena juga. Dekat itu, itu bantahnya di orang kafir lebih banyak masuk mental hospital. Di Malaysia pun lebih banyak orang yang masuk hospital, dalam situ hospital banyak macam mana masuk. Dari rambutan. Rambutan itu dia lebih. Hospital ni lebih, hospital biasa pun dia banyak lebih. Pasal dia makan waktu Islam ni ada puasanya, dia menyelamatkan umat Islam masuk hospital. Makan dia macam-macam penyakit, penyakit umpamanya penyakit apa ni, penatah China ni. Orang Islam kalau dia betul-betul wuduk, tak ada, dia kurang sakit China. Dia wuduk, keluarkan banyak produk. 5 hari sekali kita keluarkan tu, dia penapis, penapis tu dibersihkan. Sunnah yang betul-betul mazhab Hambali wajib tarik. Jadi wajib kan? Dia ada Terbabit dengan sunnah kauniyah, penapis semua ni. Sebab dah bulu-bulu. Basuh bulu-bulu keluar. Keringkan, keluarkan. Tapi kalau tak pernah sedut, mampu lah. Dalam satu minggu, sarang, sarang kuman jadinya. Itu pasalnya, kajian-kajian oleh saintis Islam untuk itu, insya, tarik air dalam keluar. Tapi Yahudi pandai, hubungnya peluri. Peluri dalam air. Dah, kita tarik sangat. Sakit pula tau. Sakit hidung, pasal ada klorin. Klorin dah. Pandai. Dia kentang, Allah menentang. Oleh kerana itu, masing-masing benda bersujud menurut kesesuaian tiap-tiap benda. Oleh kerana itu, tasbihnya masing-masing benda adalah hakikat. Bukan majaz. Tasbih ni bukan hakikat dia tasbih. Bukan majaz. Majaz ni maknanya ibarat dia tasbih. Tak. Hakikat. Hakikat saya mengatakan tadi, sifat-sifatnya, berpintunya. Tetap dia tak boleh tukar. Selain daripada tu ada juga tasbih rohi. Benda-benda tu ada roh. Benda tu ada roh. Itu pasalnya dalam ditunjukkan dengan dalil daripada Rasulullah SAW sebenarnya pohon kurma yang disandar semasa kutubah, apabila alim kutubah dia menangis. Pokok-pokok memberi salam. Itu dia ada roh. Pokok ni ada roh. Betul pun masalah ni. Kajian-kajian oleh apa nama ni, oleh nutritionist, pakar-pakar nutritionist. Kamu mesti makan benda-benda yang segar, dalamnya deruk. Makan segar tu, kalau kita buat dia, ambillah vitamin, ekstrak dia tu, dah mati dia tu, tak guna. Sungguh pun vitamin C, tapi mesti C hidup, itu yang, demikian, bukan C yang dalam pil, kata. Itu pasalnya ada dua school of thought. Satu kata yang C yang dah daripada benda-benda lain tak seperti si yang hidup. Si yang hidup ada roh. Itu yang jangan si ni buat penyakit ni. Si yang artificial dalam pharmacy ni. Kenapa? Yang kata ni kita kata dia extract active ingredient. Ingredient. Nah, kalau kita ni faham, kita ambil yang wajib. Kenapa kita ambil? Murah. Dia nak kaya, so kita tinggalkan yang kat orang yang kaya. Senang. So oleh kat itu, faqaira dinallahi yabtaguna walau aslam aslama man bisamawati wa tu'an wa karam ilahi yarji'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, mencari agama sains sekarang humanis tu, padahal kepada Allah lah berserah diri segala apa yang di langit dan bumi dengan suka maupun terpaksa, dan kepada Allah mereka kembali. Dengan mengatakan Allah Ta'ala menyebut ketundukan kepada secara suka dan terpaksa dan seluruh makhluk termasuk insan beribadah kepadanya dan mengambilkannya yang umum, tidak peduli apakah ia mengakuinya. Kalau tak mengaku pun dia terpaksa, terpaksa dia terpaksa mati, termasuk masuk kubur, semua terpaksa. Mereka semuanya tunduk dan diatur. Mereka patuh dan patuh kepadanya dan yang maupun rela atau dipaksa. Tidak satu pun dari makhluk keluar daripada takdir dan qadar. Takdir, qadar, qadar macam-macam. Bila dia mati, umur dia berapa, dia jadi sifat apa, kala dia apa, kala muka dia apa, pandai dia macam mana, kebolehan dia macam mana. Okay. Hari ni pada 10 tahun lagi apa dia buat? Apalah kita nak buat? Sekarang the plan won't work. Tak plan won't work. Selalu macam tu. Kita plan baik-baik tadi. Tiba-tiba jadi lain. Elok lagi elok. Allah ada tangan. Okey. Dalam tangan. Itu namanya takdir kalah. Tapi kita diusah usaha. Dia usaha tu Allah timbang. Orang ni dia kendaki lebih baik pada itu. Kita kasih. ataupun dia jadi tiba-tiba accident, tentunya elok untuk dia untuk sadarkan dia diri dia, untuk menyadarkan diri takdir dan karam. Semuanya ada ciptanya, diatur, dicipta, dibentuk. Pasalnya satu daripada iman ahli sunnah wal jamaah, beriman kepada Allah secara global dan juz'iyah. Global kita beriman kepada Allah, juz'iyahnya Allah mengambil peranan dalam tiap saat. Itu namanya juz'iyah. Itu mesti beriman. Tiap-tiap saat sebagaimana Al-Quran, tidak ada satu daun yang jatuh kepada bumi Allah tak tahu daun itu jatuh. Daun, juta-juta daun, maka daun atau manusia lagi sudah punya ibarat lah. Lagi lah dia tahu apa kita akan buat. Dia akan kita sakit. Kenapa kita sakit? Hanya kita nak doa. Bermakna kita beriman secara global dan secara juz'iyah. Kalau orang kita beriman dengan juz'iyah, ini masuk pada murid. Murid kena ataupun musyrikin. Iaitu Mu'tazilah, dia beriman kepada global bukan juz'iyah. Mu'tazilah. Dan ahli kitab, dia beriman secara global. Allah itu tetap ada. Wa insya'atu man khalqas samawati wal ard sayaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Sekiranya bertanya kepada orang musyrikin, siapa mencipta langit dan bumi, mereka pasti akan kata bumi dan langit dicipta oleh Allah yang mulia dan pandai. Maka dia berubah. Tetapi dia jadi musyrik. Kenapa? Dia tak beriman dengan juz-juz iam tadi. Juz iam. So, dia lah imam. Dia mahasiswa, maha perkasa, pencipta, pembuat dan pembentuk. Pada hari ini, mereka berjaya melalui sekolah-sekolah tarbiyah mereka beriman dengan teori evolusi habis rosak. Semuanya mata pelajaran yang ada sekarang ini berlandaskan pada evolusi, baik dalam bidang geografi, history, matematika, perubatan, social science lah, based on evolusi. Habis satu bukan sahaja membawa kepada musyrik, tetapi malah mulhid ni ekstremism, iaitu umat dunia sekarang dah masuk kepada peringkat bahaya. Namanya tidak ada pencipta. Alkitab kata ada, Hindu kata ada, Buddhis pun kata ada, tapi sekarang lagi teruk, namanya ekstremism. Itulah kata pasal 3. Besok kita pergi pasal 4, iaitu manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Allah Al-Khaliq. Tapi soalan ini, saya peringat lah. Masa saya grad kat UIA dulu, semua kan doktor semua sebelum kerja kena angkat pun. Apa ni tu? Hipokratik tu. Hipokratik. Jadi kalau kat UIA, dia UIA yang startkan apa, Muslim pun lah buat sendiri. Tapi kalau photos yang ambil PhD, ni tak cakap dengan kita lah. Kalau PhD kat luar, even Muslim pun dia kena tak dia kena hipokratik. Tak sesuai yang dia terima daun ni semuanya tu. Wah. Especially kat untuk PhD senang. Dia kena tak sumpah yang dia menerima teori Darwinism, evolution theory. Ui, kecil lah. Yang lecture saya kat UIA, even Muslim lah pun gaduh. Ada yang masih pegang evolution theory yang lecture luar lah, yang lecture luar tentang evolution theory, percaya. Percaya. Yang saya ada subjek masa kat UIA dulu yang pasal embryology. Lecturer tu semua orang Arab lah, orang Arab. Dia ajar pakai Quran, hadis tu. Sekarang boleh tu, dia pakai satu buku teks pada buku teks tu dalam bagi Malaysia lah, Arab Saudi yang keluar kan. Kemudian Arab Saudi, dia combine dengan ada British punya apa yang cek buku tu bimbas dengan Islam. Saya ada buku tu. Program janin kan. Dia tak tahu orang janin. Dia terkejut buku tu sebab dah lama dah, tapi tak pernah sampai kat okay. Saya order pun pakai internet lah. Boleh dah beli, kalau boleh kira-kira beritahu yang buku tu tak ada orang Malaysia lah. Atas sebab waktu tu dia cakap memang dia tak ada promote dalam buku tu. Dah lama buku tu. Ini saya dah mungkin lah. Siapa tak promote? Somehow dia tak akan Ketuk. Padahal author tu dia buat buku yang embryology yang pakai sekarang tu okay tau. Tapi yang ni dia ada masuk sekali dengan author yang dia pedak lagi. Tapi dia takkan lepaskan. Dia betul-betul sikit. Bagian depan tu memang dia tulis bin pasal time itu. Dan segala yang pencipta ni teruk sebenarnya evolution teori ni teruk. Satu orang kata penyakit kan, ramai yang terkena. Dia orang boleh accept. Yang dipaksa yang generation dulu lah, memang dipaksa terima. Yang tu yang kedai jual organik Cina tu, bila I talk about evolution, I taram evolution, terkejut dia. Terkena dia. Tak pernah dengar. Dia tak pernah dengar. Dia tak pernah dengar. Ini perkara ni kita tak dapat sabarkan kerana sekolah, juta-juta orang masuk sekolah. Kena percaya evolution. Ribu-ribu tahun, million of years, caveman, National Geography itu cerita. So ni satu abad untuk secara global menggunakan segala senjata, pendidikan, televisyen, TV, cerita-cerita novel, semuanya berdasarkan kepada akidah mulhid. Mulhid ni aktivis. Ini lebih bahaya daripada musyrikin. Lebih teruk daripada musyrikin. Itu jadi crime tinggi semua. Jadi saham habis-habis. Jadi satu perkara yang harian, perjudian dan kebebasan. So ini satu saat, satu abad yang paling teruk dalam sejarah dunia. Dan kita ni dalam abad ini. Dalam abad ini. Dan termasuk sekali umat Islam dah kentang lah. Kita semua dia percaya kepada evolution umat Islam. Kawan saya jadi pengasas UIA, dia buat series on evolution. Apabila saya buat buku menentang evolution, dia tentang saya, dia jadi bos saya. Dia bersisih paham dengan saya, dan dia jadi pengasas juga. Saya faham tu. Dan saya tengok apa pasal dia tentang saya menentang evolution, padahal dia Muslim, dia doktor. Maksudnya dia dapat degree dalam teori evolution daripada Singapore University. Tapi saya dapat doktor, janganlah sokong lagi, kita buang je lah tu. Saya dapat lah. Tapi dia terus mengaku bahawa revolusi betul, tetapi Allah yang belakang ni. Apa benda ni? Allah yang menentukan evolution pula dah. Dan Allah kata, kun fayakun tak memerlukan juta tahun. Kun fayakun itu kun di sisi Allah juta tahun. Ya, punya ni takwil kata. Di UTM, ada satu orang profesor biologi, dia challenge saya untuk debate. Budak sekolah, budak-budak ni kan ada punya student, atur lah, ibit. Malam dia ibit, betul pun apabila saya dengar dia ceramah ataupun dia kata Islam menggalakkan kita belajar sains. Tetapi ada orang Darwin mengatakan bahawa kalau tak ikut aliran sains, maka dia ni semacam orang caveman, tak percaya kepada sains. Kita dalam era sains, evolution to sains. Siapa kata evolution sains? Tapi dia atas asas itu, dia debate atas asas itu. Dan kita pula bukan saintifik pula dah. Sebenarnya dua-dua teori pun. So macam mana kita lawan orang ni dia? Orang ni profesor dan balui. So baik kita bintang, tak ada dia berlaku, tidak kita hentam dia, dia hentam kita, apa nak buat? Budak-budak confused. Budak-budak confused. Tapi kalau bintang pula nampak macam bukan dia. Dalam Islam, dalam Islam kita tidak digalakkan berbahas atas iman, berbahas atas iman Islam persisian. Kerana orang yang mendengar akan confused. So kalau you nak explain seorang, dia explain seorang, tidak explain seorang, anggap fikir. Tapi depan-depan apa ada? Apa nak tijak? Macam mana ada kursah nak tu? Jadi dia orang kita betul, tapi orang tu bayan dia, bayan dia inna bayan dah syahra. Dia tu cakapan dia tu menuduh kita confuse orang lain. Macam mana nak? Dia pakai bayan, dia pakai kebohongan. Orang yang membohong macam boleh. Tapi ulama ada exceptions. Nak itu nak berdibing apa asas? Al-Quran dan Sunnah. Okey, atas paham siapa? Okey. Tak kita belakang atas Quran dan Sunnah. Orang ni Quran Sunnah apa? Mana dah? Mana ada asas? Okey. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنت واستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.